إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خممتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada Adabul Mufrad. Terakhir kali yang kita bahas ialah tentang masalah At-Tu'ajah fil Umur. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-268 tentang Adab. Qala Imam Bukhari rahimahullah, Babul Dhabi, Bab Al-Dhabi, bagian tindakan semena-mena. Itu bagian tindakan semena-mena, tindakan yang melampaui batas. Dan bagian dalam Al-Quran pasti disebut dengan bighairi haqqin, wal-baghiyatu bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Bukan berarti ada bagian bihaqqin, ada bagian bighairi haqqin. Bukan berarti ada bagi dengan hak, ada bagi dengan tanpa hak. Tetapi ayat tersebut diistilahkan oleh para mufassirin dengan sebutan sifatul kasyifah, sifat yang membongkar kenyataan al-bagi. Yang namanya al-bagi pasti dan selalu dengan tanpa hak. Al-bagi barakallahu fikum ada unsur kezaliman padanya, adzlum. Al-Baghi ada unsur at-takabbur, kesombongan padanya. Al-Baghi ada unsur tarafuk, tarafuk rasa tinggi hati dibandingkan yang lain. Al-Baghi ada unsur al-udwan, permusuhan kepada pihak lain. Dan juga Al-Baghi ada unsur al-ihtiqar, ada unsur al-ihtiqar, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, di saat yang sama berbangga dengan kondisi dirinya. Biasanya barakallahu fikum al-baghi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, entah kekuatan fisik atau kekuatan non-fisik, dan dia melakukan tindakan al-baghi itu kepada orang-orang lemah di bawahnya. Terkadang pula al-baghi dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, sehingga dia melakukan tindakan semena-mena kepada orang-orang di bawahnya. Nah, ala kulli hal, al-baghi ini barakallahu fikum merupakan sifat yang tercela, Sekarang kita baca beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang Al-Babi. Qala rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad. Haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym namanya Al-Fadl Ibn Rukayl. Lengkapnya Al-Fadl Ibn Amr Ibn Hammad Abu Nu'aym. Qala haddathana Fitr. Huwa Fitr Ibn Khalifah. عن أبي يحيى وأبو يحيى القتال ضعيف قال سمعت مجاهدا يبركاته من نمر مجاهد مجاهد ابن جبر المكي مفسر dari kalangan tabi'in imam dari kalangan tabi'in murid ابن عباس dan juga ابن عمر رضي الله عنهما riwayat Abu Yahya al-Qattad dari Mujahid Munkar riwayat Abu Yahya Al-Qattad dari Mujahid itu riwayat yang mungkar sehingga lemah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dia berkata "Law anna jabal" kalau seandainya ada sebuah gunung "bagha ala jabal" melakukan tindakan babi semena-mena kepada gunung yang lain lakukan babi niscaya gunung yang semena-mena itu akan terpecah lakukan itu sirah niscaya akan terpecah gunung yang berbalik tadi ini akar yang baik dikarenakan disanatnya ada rawi bernama Abu Yahya Al-Qattad baik barakulah dalam baik ya menyebab tapi secara makna yang dimaksudkan ialah menjelaskan kepada kita tentang efek negatif al-babi efek negatif al-babi seseorang itu apabila terjatuh pada tindakan al-babi maka dia pasti akan hancur dia pasti akan binasa walaupun dia itu kayak gunung untuk bisa bayangkan gunung yang menjulang tinggi, yang kuat, kekar, teman? Gunung yang seperti itu kalau seandainya melakukan tindakan al-babi kepada gunung yang lain, maka sang pelaku al-babi tadi itu akan hancur, akan binasa, akan pecah. Itu gunung, apalagi manusia yang lemah yang baik. Tapi baik. Nah, baik ya lanjut. Yang gede. Lanjut. Cuman akar Ibn Abbas ini disebutkan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-23 yang mengatakan innama baghyukum ala anfusikum. Innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya tindakan baghy tindakan semena-mena yang kamu lakukan itu akan menimpa kamu sendiri. Efek negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Dampak negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Bagi itu senjata makan tuan. Memang kapanpun, siapapun yang melaksanakan tindakan bagi suatu saat nanti dia akan merasakan dampak negatif tindakan dia tersebut. Innama tadlukum ala anfusikum. Demikian juga di Al-Quran surat Yunus surat 3. Sesungguhnya babinya kalian tidak semena-mena yang kamu lakukan akan menimpa kamu sendiri. Dikabarkan dalam akhir tadi walaupun kayak gunung suatu saat nanti dikarenakan kamu jatuh dalam tindakan anda semena-mena kepada pihak lain walaupun kamu kuat kayak gunung kamu akan hancur akan binasa akan pecah. Nah, sehingga ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang al-babi. Memang sekuat apapun kekuatan yang kamu miliki, seberapapun kekuasaan yang kamu miliki, memang jangan bangga, jangan merasa kuat. Memang sebentar lagi akan hancur, sebentar lagi akan binasa, sebentar lagi akan lemah. Dengan ayat di atas innama tawliku ma'ala anfusikum قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام بن كلبي البخاري قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن القمع صدوق رواه صدوق عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بوصل رسول عليه الصلاة والسلام برسالة احتجت النار والجنة surga dan neraka dan surga saling menyampaikan hujahnya, saling menyampaikan alasannya. Faqalatun nar, maka neraka mengatakan ya yadkhuluni almutakabbiruna walmutajabbirun, yang masuk kepada aku ialah orang-orang yang takabur, yang sombong, walmutajabbirun, dan orang tajabbur yang congkak. Wa qala fil jannah, sementara surga mengatakan la yadkhuluni illa dhu'afa wal masakin, tidak masuk kepada aku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Orang yang lemah, yang remeh, yang dianggap, yang miskin, yang kirik. Faqala nar, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, anta azabi, anti azabi, sesungguhnya engkau itu adalah azabku, yakni makhluk yang aku ciptakan sebagai wasilah aku mengazab hamba-hambaku. Azabi di sini dalam bahasa Arabnya idhafah ainan litasyrik, penyandaran suatu makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk pemuliaan. Bukan berarti neraka itu sifatnya Allah, dikarenakan neraka itu adalah makhluk, sementara sifatnya Allah adalah makhluk. Barakallahu fiikum. Sehingga pengertian ta'adzabi, kamu itu wahai neraka makhluk yang aku ciptakan sebagai wasilah, sebagai wadah untuk mengazab hamba-hambaku. Anti azabi antakibu biki liman syiktu, kamu itu azabku, Allah akan menghukum dengan kamu orang-orang yang kehendaki. Wa qala lil jannah, dan Allah berkata kepada jannah, kepada surga, anti rahmati, kamu adalah rahmatku. Jadi bukan yang rahmat di sini rahmatul makhlukah, rahmat yang makhluk, tidak dengan jannah adalah makhluk. Untuk rahmat barakallahu fikum, ada sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, tidak dengan sifat mengizinkan, bukan makhluk. Ada rahmat yang makhluk, yaitu jannah, surga barakallahu fikum. Sehingga pengertiannya anti rahmat, sesungguhnya kamu wahai surga adalah rahmat, makhluk yang aku ciptakan, yang dengan engkau aku rahmati hamba-hamba. Arhamu bikum, arhamu bikum man syi'tu, aku merahmati melalui kamu wahai surga orang-orang yang aku kehendaki. Barakallahu. Hadis ini secara isnad hasan, semua rawi-rawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia shahih isnaduhu hasan. Baik. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam babul baghi. Bab tindakan semena-mena, padahal lafaz hadisnya tidak ada kata-kata baghyun. Ya, enggak ada kan? Dari mana kita ambil? Kita ambil dari kalimat yang diucapkan oleh nar, neraka, yadkhuluni al-mutakabbirun wal-mutajabbirun, masuk ke dalam aku, kata Allah, kata neraka, kan? Masuk ke dalam neraka orang-orang yang takabur, yang sombong, orang-orang yang tajabbur, yang sombong. Berarti menunjukkan barakallahu fikum tindakan al-babyu, tindakan semena-mena, tindakan membolehi orang lain, termasuk takabur, termasuk tajabbur, dan ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah neraka. Sehingga bahasa langsungnya yang masuk ke dalam neraka nanti ialah ahlul bagi, orang-orang yang bertindak semena-mena dengan tanpa hak, orang-orang yang zalim. Dikarenakan dia termasuk orang yang mutakabbir, orang yang sombong, orang yang mutajabbir, yang congkak, diancam dengan neraka. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum tindakan al-baghyu minal kabair, termasuk dosa besar, sebab ancamannya neraka. Kaidahnya, semua dosa yang diancam dengan neraka atau diancam tidak mencium bau surga, nggak bau surga, atau diancam dengan laknat, atau diancam dengan murka Allah, atau dipersiapkan azab yang sangat pedih, tandanya apa? Dosa itu besar. Terbang ya. Tapi sekarang ini ketika al-babyu diancam dengan ancaman neraka, dikarenakan termasuk takabbur, tajabbur, maka al-babyu itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Wallahu musta'an. Ini inti pembahasan hadis ini terkait dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam tina azabumullah, apa yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini sallallahu alaihi wasallam, itu kita imani secara hakiki, secara zahirnya. Neraka bisa bicara, surga bisa bicara. Paham ya? Bagaimana kaifiah bicaranya? Wallahu a'lam bissawab. Dikarenakan perkara gaib. Kita hanya menyampaikan atau hanya mengimani sebatas yang disampaikan, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyatakan dengan wahyu. Ketika Rasul menyatakan neraka bicara, surga bicara, ya kita iman. Sami'na wa shadaqna, kami dengarkan, kami benarkan. Selesai. Kaifiatnya bagaimana? Rasul tidak menjelaskan kaifiat tata cara bicaranya neraka dan surga, maka kita katakan wallahu a'lam. Selesai. Neraka. Tapi yang jelas iman ya. Neraka bicara, surga bicara. Dan yang disampaikan ke neraka dan surga di sini diikrarkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa yang ucapan neraka itu benar. Yang masuk ke dalamnya adalah mutakabbir dan mutajabbir. Apa yang disampaikan dari surga itu benar. Yang masuk kepadanya adalah kaum du'afa wal masakin. Baik. Faedah lain yang kita ambil di sini barakallahu fikum, di samping diterangkan tadi bahwa saya termasuk ahlun nar, termasuk ahlun nar ialah al-mutakabbirun dan mutajabbirun dengan semua bentuk kesombongan, semua bentuk tajabbur. Di sini disebutkan fadilahnya kaum du'afa wal masakin. Fadilahnya kaum du'afa wal masakin. Fadilahnya orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir. Mereka itu adalah mayoritas ahlul jannah. Apakah semua orang fakir dalam surga? Apakah setiap orang yang baik dalam surga? Jawabannya? Jawabannya? Hah? Tidak. Kenapa? Nah, tidak mesti. Dikarenakan bukan semata-mata dia sebagai kaum du'afa, kaum lemah, atau kaum miskin. Tapi persyaratan utamanya ialah harus muslim, harus mengeluarkan Islam, harus mukmin. Sudah fakir, sudah miskin, miskin, kafir lagi. Ya wis, di dunia dia sengsara, dia tidak apa-apa karena kekufurannya. Sudah kiri, sudah miskin, fasik lagi, ahli maksiat lagi, berdosa lagi, hitam lagi dunia dia, maka diancam dengan ancaman neraka yang mengerikan. diancam sama orang fasik belum tentu dimaksudkan kelamaan atas dan masyiat karena kepada Allah SWT bila belum mendasih dimaafkan bila tidak maka akan dihadap terlebih dahulu neraka dan ketika sudah bersih dosa-dosanya akan dilepaskan dari neraka masuk ke dalam surga dari Allah SWT. Maka yang dimaksudkan dengan kaum du'afa wal masakin ialah kaum du'afa yang mukmin, yang muslim, yang saleh, yang sabar dengan kondisinya. Fuqara wal masakin yang mukmin, yang muslim, yang sabar dengan kondisinya. Karena yang senantiasa memaafkan Islam amalan sunnah yang Rasulullah SAW, kondisi dia itu sangat memungkinkan dan sangat besar kemungkinannya dimaksudkan dalam surga Allah SWT bahkan lebih cepat daripada orang kaya yang muslim yang mukmin. Ya, ada orang kaya muslim mukmin soleh, ada orang miskin fakir mukmin soleh. Dua-duanya, misalkan dua-duanya dimasukkan dalam surga. Yang kedua yang mana? Hah? Si miskin, kenapa? Hah? Pertanyaannya sedikit. Dikarenakan si miskin ini tidak punya duit, tidak punya harta, sehingga tidak ada harta benda yang diaudit, yang dihisab. Ya, sementara yang kaya-kaya dihisab dulu semua harta benda yang dia miliki dari mulai A sampai Z, dari mana sumbernya, dikemanakan, dan segala macam rinci detail yang miskin. Dari pokok kiri langsung bleng, masuk dalam surga terlebih dahulu mendahului orang-orang kaya walaupun sama-sama ahli jannah, sama-sama saleh. Enak mana jadi orang kaya atau orang miskin? Gimana Mbak? Kira-kira Mbak? Kira-kira kalau Mbak tawari gitu, enak mana Mbak? Jadi orang kaya atau orang miskin, Mbak? Dengan doa di antara kejujuran. Apa doanya, Pak? Gak sugi, gak kiri, no. Kaya tidak, kiri tidak, cukup. Tak apa sugi loh, tak apa kiri kaya, tak apa kiri kaya. Masak deh, kalau tawarin rumah mau ya? Iya, mantep. Tawarin mobil, iya. Tawari tiap bulan sekian juta. Iya. Jadi senang jadi orang kaya, Pak. Masyaallah ini. Ya, Pak. Rantum senang jadi orang apa? Kaya sedikit. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Rantum. Iya, Pak. Kaya mukmin, masya Allah. Iya, kaya, iya mukmin. Itu fitrahnya manusia. Alam karena manusia diciptakan dengan fitrah senang dunia. Jadi kalau fitrahnya kita ini senang dunia, ya jangan dunia semata yang dikedepankan, tapi ada unsur Islam, iman, doa dan sunnah. Jadi orang kaya tapi bersyukur, gitu lah ya. Orang kaya tapi bersyukur. Nah, menggunakan kekayaannya untuk keislamannya, untuk keimanannya, untuk amal saleh, amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang miskin-miskin harus jadi orang kaya. Gimana? Hah? Jadi yang miskin-miskin harus jadi orang kaya. Ngoyo tenang. Luar biasa, maksimal dia cari usaha sini, cari usaha situ. Wah, semangat sebagai orang kaya gitu. Gimana? Begitu ya, semangat gitu. Nah, kalau kiri lagi, sudah cari penghasilan, sudah cari maisha, sudah kerahkan segala kemampuan, kiri lagi. Gimana? Gimana? gimana? Ya, ya sudah gitu. Eh? Iya. Nah, ya, kalau bicara fitrahnya manusia, semuanya pada senang jadi orang kaya, tapi syukur. Ya. Tapi permasalahannya tidak semua orang itu ditakdirkan jadi orang kaya. Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi sedang-sedang, ada yang jadi orang kiri, kan gitu ya. Fenomena yang ada di tengah-tengah manusia, di kalangan muslimin macam-macam, ada yang kaya, miskin, dan macam-macam. Maka yang paling afdal sebagaimana yang sering disampaikan pada hukum yang paling afdal untuk masing-masing orang ya, dia bersikap dengan sikap yang syar'i pada kondisinya masing-masing. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang punya kemampuan berbagai harta, maka dia berupaya maksimal untuk bersyukur menggunakan hartanya untuk kepentingan disebutlah kepentingan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa. Bagi mereka yang Allah takdirkan sebagai orang yang tidak mampu, yang lemah, yang miskin, sudah maksimal, masih juga miskin, sudah berupaya, masya Allah, masih juga tidak terkena belum mampu, maka dia bersikap sabar menghadapi cobaan hidup. Memang jangan terlalu besar dan jangan pula melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Sabarnya kamu atas miskinnya kamu, sabarnya kamu atas kelemahan kamu, itu lebih baik bagi anda. نعم هذا واضح إن شاء الله تعالى ما شاء yang berikutnya وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني القولاني نبي عبد بن هاني عبد الهاني الهاني القولاني عن أبي علي الجنبي أبو علي الجنبي نبي عمر بن مالك عن فضالة بن عبي الأنصاري فضالة بن عبي الأنصاري رضي الله عنه بفاته يا رسول عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi alaihi salatu wassalam qala beliau bersabda thalathatun la yus'alu anhum tiga jenis orang la yus'alu anhum tidak ditanya tentang mereka ditanyakan sama mereka itu menunjukkan mereka orang-orang yang disingkirkan, dikucilkan dalam Islam, direndahkan dalam Islam. Yang pertama, rajulun faraqal jama'ah wa'asa imamah famata 'asiyah. Seseorang laki-laki yang faraqal jama'ah, memisahkan diri dari al-jama'ah. Yang dimohon dengan jamaah di sini, jamaah yang dipimpin oleh penguasa muslim disebutkan oleh dengan tegas wa'asa imamah, dan dia bermaksiat kepada imamnya. Yang dimohon imam itu penguasa tertinggi sebuah negara, bukan imam CT, bukan imam kelompok, bukan imam pergerakan, tapi imam yang dimohon di sini ialah penguasa tertinggi sebuah negara, presiden, raja, sultan, Perdana Menteri, dan segala macam bergantung namanya masing-masing di negara masing-masing. Tamata asiyah, lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada penguasanya. Falaris al-wa'ad, tiga etain lagi. Wa amatun, dan budak perempuan, awa'adudun, atau budak laki-laki, ada orang sendiri yang kabur dari tuannya. Dan yang ketiga, wamra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang ghaib, yang pergi darinya sang suami. Wa kafaha ru'natad dunya, dan si suami sudah mencukupi istri tadi keperluan-keperluan duniawi. Fatabarrajat, ternyata perempuan itu kemudian bertabarruj, bersolek, menampilkan auratnya di hadapan orang-orang ala ajalib, menampilkan auratnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Wa tamarrajat ba'da, juga sama, dia melakukan tindakan tabarruj setelah ditinggal pergi oleh sang suami. Ini tidak akan ditarik mereka, direndahkan mereka, dikucikan mereka, disingkirkan mereka. Wasalasatullahi salu anhum, dan tiga perkara yang tidak akan ditanyakan lagi tentang mereka. Rajulun naza'allah lida'ahul kibriya wa izarahul izzah, seseorang yang mencabut, seseorang yang mencabut dari Allah Subhanahu wa taala selendangnya dalam bentuk al-kibriya, kesombongan, wa idharul 'izzah, selendang Allah dalam bentuk sarung Allah dalam bentuk 'izzah, keperkasaan. Seseorang yang takabbir, seseorang yang sombong, itu diumpamakan seperti seseorang yang abangnya seorang yang mencapai yang mencapai kesombongan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia yang maha besar, yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk besar ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa rajulun syakka fi amrillah, dan seorang laki-laki yang ragu-ragu tentang perintah Allah, agama Allah. Wa qunutun rahmatillah, dan seorang laki-laki yang kunut, yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa hadha isnadun sahih, ini hadis dengan sanad yang sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Masyaallah, panjang ini khotbahnya, Pak. Kita bahas satu persatu. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam tiga pihak. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seseorang yang memisahkan diri dari al-jamaah, jamaah penguasa. Memisahkan diri imma bi lisanih, dengan lisannya, wa imma bi yadihi, atau dengan tangannya. Dengan lisan dalam bentuk menghujat, menghujat penguasa, membicarakan keaiban-keaiban penguasa di depan forum-forum umum, di depan halayak ramai, di mimbar-mimbar, atau dalam bentuk asyabu-syatam, mencaci maki, mencela penguasanya. Itu memisahkan diri dari jamaah dengan lisan. Bahasa memisahkan diri halus, bahasa kasarnya memberontak, memberontak penguasanya dengan lisan, atau memberontak penguasa dengan tangannya, dengan fisiknya, dengan tindakannya, dalam bentuk inqilabah, kudeta militer, dalam bentuk al-qatl wal-qital, membunuh penguasa atau memerangi penguasa dengan senjata. Bisa pula dalam bentuk al-mubaharat, demonstrasi-demonstrasi fisik anti pemerintah, turun-turun ke jalan atau turun ke jalan-jalan, demonstrasi menghujat penguasa, anti penguasa, menentang kebijakan-kebijakan penguasa. Termasuk pula di dalam pemberontakan dengan tangan, dengan fisik, tindakan al-baryu, al-baryu, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buhat, kaum pemberontak penguasa, seperti yang di lakukan dalam kaum Khawarij. Begitu pula orang-orang yang sepaham dengan kaum Khawarij dan sekarang ini barakallahu'alaikum dari kalangan kaum pemberontak penguasa. Ini faraqal jamaah, intinya pemberontakan kepada penguasa, imma bil lisan, bil kalam, wa imma fil fi'l, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Semua termasuk khuruj al-hukam, pemerintahan penguasa, termasuk mufarraqatul jamaah. Ini fatwa dari sejumlah ulama besar zaman sekalian, ya kan, semacam Syekh Thalib Fauzan, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Taimiyah, dan juga para masyayikh yang lainnya. Mereka menyatakan bahwasanya pemberontakan kepada penguasa tidak semata-mata dengan fisik, tapi juga dengan lesan, dengan ucapan. Al-kalam khuruj, itu pernyataan Syekh Thalib Fauzan. Berbicara tentang aib penguasa itu umum, itu merupakan bentuk pemberontakan. Orang-orang semacam ini dais al-anjum, jangan tanya tentang mereka. Dikarenakan mereka melakukan tindakan yang menyimpang, tindakan yang menyalahi syar'i, tindakan yang rendah, tindakan yang hina. Dan itu kan di sini lais al-anjum. Disukan dalam riwayat yang lain, orang-orang yang berbuat pemberontakan, yang melakukan pemberontakan penguasa, kemudian dia mati di atas tindakan tersebut, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Barakallahu fikum. Man faraqa al-jama'ata. Barang siapa yang berpisah dari jamaah, famata, kemudian dia mati, mata mitatun jahiliyah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masuk padanya al-dhabi. Paham ya? Al-dhabi. Tapi ini khusus al-dhabi al-hukam. Tindakan al-dhabi melampaui batas, semena-mena kepada penguasa. Al-dhabi al-hukam disebut dengan khurujun alaihi mufarraqatuhum, memberontak mereka, berpisah dari mereka. Oleh karena itulah kaum pemberontak dalam fiqih Islam juga disebut dengan duwat, yaitu orang-orang ahli dari kaum pemberontak. Dikarenakan tindakan mereka semena-mena, tindakan mereka zalim, melarang syariat. Nah, di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak pemberontak? Di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak pemberontak? Menang aja. Banyak atau banyak? Dia dengan fisik ada apa tidak ada? Duh, pemenang. Hah? Dengan fisik ada apa tidak ada? Seperti? Hah? Seperti? Melakukan mubaharat, tapi mubaharat. Hah? Demonstrasi, turun ke jalan-jalan, menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, melecehkan pemerintah, membongkar aib pemerintah di depan umum. Turun ke jalan, turun dalam fisik. Itu pemberontakan fisik. Baru juga dalam bentuk melawan aparatur negara, melawan mereka, menentang mereka, membunuh mereka, berperang melawan mereka, bahkan sampai kontak sejarah dengan mereka juga terjadi pada kaum Khawarij, terjadi pada jihadiyun, jamaatul jihad. Allahu musta'an. Apalagi pemberontakan dalam bentuk ucapan dengan lisan, jangan tanya. Sudah menjadi budaya timur. Nah, kira ya, sudah jadi budaya timur. Yang mestinya orang timur itu pekiwuhan, tapi khusus untuk penguasa tidak ada bahasa pekiwuhan. Ya Pak ya? Hah? Luar biasa Pak. Hah? Di warung kopi dan Quran sambil minum kopi yang dibicarakan penguasa. Nah, belum lagi yang turun ke jalan-jalan demonstrasi, ada orasi-orasi padanya, yang isi orasinya ialah provokasi rakyat, provokasi masyarakat untuk menentang penguasanya. Apalagi dalam seminar-seminar, dalam forum-forum dialog di media-media cetak, elektronik, segala macamnya, luar biasa. Bahkan ada hari khusus, hari menghujat penguasa. Ada apa enggak ada? Dan itu merupakan bentuk khuruj al-qudah, bentuk mufarraqatul jamaah. Allahumma musta'an. Dikecam dalam riwayat ini. Mana yang lebih berbahaya? Orang-orang yang memberontak penguasa dengan fisik atau memberontak penguasa dengan lesan, dengan kalam. Ayuhannas, ayuhumak, antum pak, mana yang lebih berbahaya, memberontak penguasa dengan fisik atau dengan non fisik? Dengan non fisik. Kenapa? Karena fitnahnya lebih besar. Nah, tapi nyatanya lebih besar yang pakai fisik itu, yang bom-bom itu yang malah yang lagi heboh. Nah, besar fitnahnya. Akhirnya yang dianggap sama kayak mereka, dianggap sama kayak mereka akhirnya. Yang kayak ikut-ikutan jadi kena. Jadi gimana? Nah, mana yang lebih berbahaya? Non fisik. Nafisik, nafisik. Nama itu. Alasannya, kalau yang fisik, yang kali pertama serangan fisik, entah itu orang, bangunan dan segala macamnya, fisik. Baru kemudian pemahaman, pemikiran. Tetapi kalau yang nafisik, orasi-orasi, provokasi-provokasi dan segala macam, apalagi yang berontak penguasa dengan mengkafirkan para penguasa, dengan menfasikkan para penguasa, dengan mentauhid-tauhidkan para penguasa, itu pikiran, pemikiran umat yang digarap, pemahaman umat yang digarap, akidah mereka yang dihantam. Dengan tanpa terasa sudah terasuki pemahaman kaum pemberontak. Dengan tanpa terasa sudah dimasuki pemahaman kaum Khawarij. Tanpa terasa sambil minum kopi sudah jadi sudah memiliki pemahaman kaum Khawarij. Dikarenakan sikap itu langsung pemahamannya. Fisiknya sehat. Tanya bagaimana pandangan Bapak BBM naik 6.000 rupiah. Wah, langsung. Ya Pak ya? Langsung. Wah, itu memang penguasa sekarang ini dan pro rakyat, tidak mengerti bagaimana kondisi rakyat, rakyat yang miskin sama miskin, ya Al-Buhir keluar semua itu. Itu dampak dari mana itu? Itu dampak dari pemberontakan non fisik yang dilakukan dalam pemberontak, pemberontak pemikiran kaum Khawarij dan kiri dulu para mereka tanpa terasa itu langsung dia muncul itu. Allah Al-Mustahil. Nah, sehingga yang lebih membahayakan para pemirsa kaum pemberontak yang non fisik yang diistilahkan oleh para ulama kita kaum Khawarij ada dua macam. Ada al-muqabilah, ada al-qadiyah atau al-qaidah. Al-Muqatilah itu kaum Khawarij yang tampil di medan tempur perang. Muqatilah yang berkitar, yang perang, yang bom-bom, bom apa namanya, bom ransel, bom mobil, bom pena, bom kitab dan segala macam itu dengan fisik itu Muqatilah. Dan yang kedua disebut dengan al-qa'diyah atau al-qa'idah yang duduk. Tidak maju perang, tidak menggunakan, dia duduk. Baik. Yang kedua ini yang namanya al-qa'diyah, al-qa'idah yang duduk. Itu maksudnya ialah para pemikir-pemikir mereka. Para pemikirnya yang merencanakan berbagai macam ide-ide tadi, yang menyebarkan paham-paham yang menyimpang, itu apa dia? Karena para ulama yang ini yang lebih berbahaya. Para terus serangan-serangan bertubi-tubi. Dalam keadaan ada yang menangkap dia di forum umum bicara dia tentang bagaimana pemahaman takdir dan segala macamnya, mengkafirkan umat dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, bicara dia penguasa sekarang itu kafir, tohut dan segala macam, semua orang mendengarkan dengan tanpa ada yang larang. Iya, sehingga pemahaman langsung masuk dengan tanpa sadar. Orang ada itu juga yang terima-terima, yang tidak terima tidak ada masalah. Tapi ketika yang fisika hidup langsung kopi. Semua orang-orang awamnya marah sama mereka. Tidak ada yang tahu teroris. Sehingga penyebaran pemahaman. Ini baru. Ini baru tokoh ini. Ini baru yang menyebarkan Islam dengan sebenarnya tokoh yang berani. Dipuji-puji oleh orang-orang awam. Sehingga para kodikum pemberontakan dengan fisik lebih mengerikan. Tapi yang dibahas sekarang ini tentang pinaan sesungguhnya ialah pemberontakan yang fisik dikatakan termasuk al-dawi. Ada yang mau tanya kan? Jam berapa sekarang? Azan jam berapa? Hah? Masih lama? Sampai jam? 6? 6 orang sedikit. Iya, dapat. Dia mau tanya apa ya? Ada pun yang kedua. Yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini ialah wa amatun aw abdun abqa min sayyidih. Budak perempuan atau budak laki-laki yang kabur dari tuannya. Ini juga termasuk orang yang lais al-anhum, berlayar tanpa mereka, menunjukkan rendahnya tindakan tersebut, tercelanya dengan tersebut. Yang namanya budak, yang namanya budak bil kun li sayyidihi. Al-abdu wa ma kana indahu min al-mal ghairihi li sayyidihi. Yang namanya budak yang dia miliki harta benda dan segala macam itu milik tuannya, semua tindak tanduk dan aktivitas dia itu diatur oleh sang tuan, itu budak, sehingga dia tidak berkepak statusnya, dia lain dengan orang merdeka, maka dia harus patuh dengan tuannya. Maka apabila dia kabur, itu pertanda dia menentang tuannya. Dalam Islam itu celah amatul atau abdul abakan min sayyidih. Di zaman sekarang ini hampir tidak ada yang berbudak. Dan yang ketiga ialah wamra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, waqafaha munata dunia, sang suami sudah mencukupi perempuan tadi urusan-urusan dunianya, ternyata fatah berhajat taharuj soleh menampilkan auratnya di depan orang yang menampungnya. Ini juga orang yang tidak ditanyakan tentang mereka, direndahkan dalam Islam, dikecam dalam Islam. Ini bentuk pengkhianatan kepada sang suami. Sang suami sudah capek-capek cari uang, capek-capek cari ma'isyah untuk memenuhi kehidupan istrinya, keluarganya. Begitu suaminya pergi, entah pergi jauh untuk kerja di luar kota, atau pergi untuk mencari ma'isha, atau ke kantor, dan segala macamnya. Mestinya kan istri di rumah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya, mengurus rumah, dan segala macamnya. Tidak. Suaminya pergi, kelayapan. Alas, tak ada ini. Suami kita orang tak ada. Pergi dia, bersoleh, bercanda dan segala macamnya. Kemudian keluar rumah, kelayapan sana, kelayapan sini. Allahul Musta'an. Jadi kecanda sangat mengerikan. Zaman sekarang ini barakallahu fikum, wanita-wanita model seperti ini sangat banyak. Anaknya. Ini semata-mata begini loh, jangan dibayangkan selingkuh loh ini. Belum selingkuh loh para wadi. Ini semata-mata suaminya pergi, kemudian itu perempuan keluar rumah dengan tabarruj, keluar rumah dengan menampilkan keindahan tubuhnya, menampilkan auratnya, keluar dengan tanpa hijab yang syar'i. Kenapa? Itu sudah diancam dengan ancaman seperti ini. Lalu bagaimana kiranya dia keluar rumah, ditinggal pergi oleh sang suami, dia keluar rumah dengan tabarruj, dengan pakaian yang melanggar syar'i. Janjian sama selingkuhannya pil, senang pil pria idaman lain, itu lebih parah lagi para keluar yang diancam semata-mata keluar dengan tabarruj. Lalu bagaimana ketika dia dengan pil, lalu bagaimana kemudian dia mengerjakan yang lebih daripada itu, ketika diskotik, kafe-kafe yang remah-remah dan segala macamnya. Bagaimana pula ketika lebih daripada itu melakukan tindakan yang diharuskan oleh agama, ya lebih parah lagi para keluar. Alangkah banyaknya yang seperti ini. Nanti yang azab Allah zaman sekarang ini, Allahu musta'an. Nah, ini model-model wanita wanita yang layak dikusur, gitu ya. Tambah saja layak dikusur. Mending antum ganti daun pintu daripada nyimpen daun pintu yang kayak begini. Nah, sudah kamu cukupi dunia, nggak ada masalah, cukupan dia, makan segala macam enak sudah, nggak usah pusing-pusing mikir yang namanya maisha di rumah, tinggal dia makan minum di rumah. Kamu yang mencari maisha, sudah kecukupan, sudah kamu kasih ilmu, dikasih pelajaran dan segala macamnya, kamu ya pergi. Entah keluar kota, entah kamu ke kantor segala macam, makin makian diri kamu keluar rumah layakkan seperti ini. Mas, kalau saya punya kayak gini, gusur, susah kemudian diupayakan dan diluruskan, gusur, gitu pak ya? Jadi bukan dengan gusur pak, jadi ganti pak. Wah, seperti ini perempuan pengkhianat ini. Ya maaf, maaf saja. Tapi orang tua jangan bayi lagi. Saya akan cari ganti yang lebih baik. Gimana ya? Ini kan menunjukkan perempuan yang jahat, perempuan yang jahat, perempuan yang kecil, perempuan yang mengerikan. Kalau saya, bosur. Ya tentunya ada upaya dulu kan, proses segala macam. Tapi tindakan yang seperti ini menunjukkan dia sudah berulang kali, sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Bayangkan dicari kesempatan ketika suaminya tidak ada, rabaan hazaujuha, suami tidak ada, bertindak ini kesengajaan, menunjukkan memang wataknya dia, kebiasaan dia, jelek dia, jahat dia. Kalau saya gosok apaan nih? Ganti perempuan yang lain yang solehah dan kita yakin insya Allah di luar sana masih banyak wanita-wanita solehah yang menanti kita kita. Gitu ya? Gitu kata gue. Allah ya Rabbi. Dan insya Allah dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah, man taraka syai'an lillah awwabahullahu khairun min, karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik daripada ini. Kalau kita menggusur istri seperti ini lillahi ta'ala, dikarenakan perimangan dia, dikarenakan kekejian dia, dikarenakan kejahatan dia, dikarenakan maksiatnya dia, lillahi ta'ala, insyaAllah diganti yang lebih baik daripada itu. Ya, walaupun cinta pertama, gitu ya. Ya, walaupun banyak kenangan-kenangan lama, Allah mestinya. Tapi kalau sudah menyangkut perkara prinsip agama, menyangkut perkara kehormatan dan segala macamnya, itu diantara sebab syar'inya sebuah perceraian. sebab syar'i sebuah perceraian yang sudah menyangkut masalah kehormatan al-iffah barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala wa qawwata illa billah. Nah, al-muhim yang diingatkan di sini ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menerangkan kepada kita di antara bentuk al-baghi ialah al-baghyu al-hukam al-baghi lamai pada sebarang kaum para penguasa yang diistilahkan dengan tindakan pemberontakan. Maka tindakan pemberontakan kayak fisik atau non fisik termasuk tindakan al-baghi yang dikecam dalam agama. Wallahu ta'ala al-mustaf. Saya kira cukup sekian. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita baca riwayat yang berikutnya lagi. Allahu ta'ala al-mustaf. Ada pertanyaan? Tidak ada insyaAllah ya. Karena kita nunggu maghrib insyaAllah. Ada yang harus saya ubah. Jazakallahu khairan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.